عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti ia telah enggan. Hadis riwayat Imam Bukhari.